Kami angkat selanjutnya pertanyaan dari pesan singkat dari Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya memiliki usaha toko online dan saya menggunakan jasa bank syariah dalam transaksi, transfer, dan pengiriman uang, dan satu dari bank konvensional. Apakah dalam hal ini penggunaan jasa transfer diperbolehkan dan termasuk dalam perkara darurat? Jazakallah khair. Jasa transfer pada dasarnya dibolehkan, tapi menjadi masalah apakah dalam bank syariah syarat, sampai pun dalam bank konvensional, transfer adalah sebuah akad tahwil ya, yang dibolehkan. Tetapi kalau transfernya langsung, bila Anda tidak disyaratkan harus membuka rekening di sana, yang jadi masalah adalah pembukaan rekening. Kalau jasa transfernya insya Allah tidak masalah, dan hak bank untuk memotong biaya administrasi transfer ini. Transfer sama, Anda menitipkan uang kepada seseorang, sampaikan kepada si fulan, kemudian dipotong uang Anda biaya pengirimannya. Ya. Tapi yang jadi masalah adalah apakah transfer ini transfer yang harus membuka, disyaratkan buka rekening. Dengan demikian Anda harus buka rekening, rekening yang menjadi masalah. Kalau tanpa rekening insya Allah tidak masalah. Tapi ada rekening, pembukaan rekening di bank konvensional ini yang akadnya mengandung riba. Apakah sampai dalam tahap darurat? Saya tidak tahu, lihat kondisi online Anda. Bila ada solusi seperti bank syariah, Anda punya dua rekening, ada bank syariah, berarti tidak darurat Anda untuk menggunakan bank konvensional ini. Wallah ta'ala alam.